بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وقال الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه: وأما النياحة والندب وهو التعديد وطرح التراب على الرأس ولطم الخدود وشق الجيوب وجميع ذلك محرم شديد التحريم، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عنه والوعيد عليه، ويكره التمني الموت والدعاء به لضر ينزل بالإنسان من مرض أو فقر أو نحو ذلك من شدائد الدنيا، فإن خاف فتنة في دينه جاز له تمنيه. وربما ندب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين هكذا أحدكم الموت لذر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسن فلعله يزداد، وإما مسيء فلعله يستعتب، أي يتوب ويعتذر. ثم إن الموت أمر مكتوب على جميع الأنام، وقضاء محتوم بين الخاص والعام، وقد سوى الله فيه بين القوي والضعيف والوديع والشريف، وقهر به الجبابرة وكسر به الأكاسرة، وجعله للمؤمنين المتقين تحفة وأي تحفة وزلفة وأي زلفة، وللكافرين والمنافقين حسرة وأي حسرة، وأخذة وأي أخذة. فسبحانه من ملك جبار منفرد قهار، قد توحد بالدوام والبقاء، وتنزه عن الموت والفناء، فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. قال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحمد لله segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sabilul Ittikar yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengingatkan pada akhir umur dari manusia, yaitu umur yang kedua, di mana pembahasan yang sebelumnya bagaimana seseorang ini ketika ada di antara keluarga yang kemudian meninggal, maka diperbolehkan baginya untuk menangis kemudian bersabar, itu adalah lebih utama dan lebih afdal. Kemudian beliau mengingatkan: wa amman niyahatu wan nadabu wa huwa at-ta'did wa tarahu at-turabi 'ala ar-ra's wa latmul khudud wa syaqqul juyub fa jami'u dhalika muharramun shadidut tahrim. Beliau mengingatkan ada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ketika seseorang di antara keluarganya ada yang meninggal, maka tidak diperbolehkan berteriak teriak menjerit-jerit pada saat menghadapi ada keluarga yang meninggal. Hal semacam ini dilarang. Kemudian juga termasuk diantaranya menganggap kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tersebut sebagai suatu hal yang sangat besar hingga tidak ada sandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mengatakan bahwa ayahnya ini yang memberikan rezeki, kalau enggak ada dia nanti siapa yang ngasih rezeki ya. Keluarganya ini yang baik, siapa kalau yang berbuat kebaikan kalau enggak dia yang berbuat kebaikan. Semacam ini dilarang ya. Menganggap suatu hal kepada orang tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang kemudian melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang tidak boleh. Mengungkapkan kebaikan orang silahkan, udhkuru mahasina mautakum, diperbolehkan. Tetapi yang tidak boleh kemudian melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti enggak ada yang kasih rizik, nanti enggak ada yang berbuat baik, nanti enggak ada ya, kesenangan dan lain sebagainya hanya karena orang tersebut ya, tidak diperbolehkan semacam ini. Begitu pula meletakkan debu tanah di atas kepala, kemudian menampar pipi ya. Kemudian setelah itu merobek kantong-kantong baju-baju, semacam ini adalah perbuatan-perbuatan zaman jahiliyah. Orang-orang dahulu di zaman jahiliyah, kalau mereka ini ada keluarga di antara mereka yang meninggal, tokohnya dan lain sebagainya, maka ini yang biasa diperbuat. Memukul diri sendiri, kemudian merobek bajunya. Itu semuanya dilarang di dalam syariat. Menangis boleh. Orang menangis wajar. Rasulullah mengatakan itu adalah rahmat. Orang menangis itu adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap hamba, wujud kasih sayangnya terhadap orang yang dicintainya, silahkan. Namun kalau melakukan hal-hal semacam ini, menjerit-jerit, kemudian menghitung-hitung kebaikan orang tersebut dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, meletakkan debu tanah di atas kepalanya, kemudian menampar pipinya, menampar wajahnya, dan merobek-robek bajunya, itu semuanya dilarang, sangat dilarang, keras larangannya. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, larangannya dan ancamannya begitu berat bagi orang-orang yang melakukan semacam ini. Wa yukrahu tamanni al-maut, dan dimakruhkan seseorang itu berangan-angan ya, untuk supaya cepat mati ya. Angan-angan ya. Begitu pula doa ya. Berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya cepat mati. Ini suatu hal yang makruh. Walaupun itu karena ada suatu madharat yang dia tertimpa. Ada musibah yang dia kemudian tertimpa dengan musibah tersebut. Maka itu semuanya adalah makruh bagi kita kemudian minta ataupun berangan-angan kematian. Berdoa di dalam dirinya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya cepat mati. Hal semacam ini dimakruhkan. Walaupun karena sakit misalnya. Orang tersebut sakit terus menerus, merasa bebannya berat ketika dia ini sakit, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya cepat mati ya. Atau karena kefakiran ya. Terlalu fakir, kemudian dia merasa banyak sekali masalah yang dihadapi, dia minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mati. Maka dalam hal ini dia adalah makruh bagi seseorang melakukannya. Bagaimanapun juga, kalaupun ada fitnah ya, disebutkan kalau ada fitnah kaitannya dengan masalah agama, boleh seseorang itu berangan-angan mati. Bahkan terkadang juga suatu hal yang disunnahkan ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bihi. Rasulullah mengatakan janganlah kalian ini berangan-angan ya, untuk kematian atas suatu madharat yang kemudian kalian tertimpa, ya. Sakit, fakir dan lain sebagainya. Jangan kemudian kalian berangan-angan semacam itu. Fa in kana wala budda, kalau memang suatu hal yang harus kalian lakukan untuk kemudian berangan-angan mati ataupun berdoa minta kematian, falyaqul, maka hendaklah mengatakan di dalam doanya, Allahumma ahyini ma kanatil hayah khairan li, ya. Ya Allah, hidupkan saya bila memang hidup itu lebih baik bagi saya. Jadi doanya semacam ini. Wa tawaffani in kanatil wafa khairan li, dan matikanlah aku jika memang kematian itu adalah lebih baik bagi aku. Jadi doanya semacam ini, bukan kemudian doanya langsung minta kematian. Tidak. Jadi diberikan dua pilihan dan mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa semacam ini kalau ada fitnah kaitannya dengan agama. Fitnah agama yang kemudian menyebar begitu luas dan kita takut kita ini juga tertimpa fitnah tersebut, maka hendaknya doa yang semacam ini masih diperbolehkan dengan mengatakan, ya Allah, jika kehidupan itu adalah lebih baik bagi saya, maka hidupkan saya, dan apabila mati itu lebih baik bagi saya, maka matikan saya. Nah, doanya semacam ini semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yatamannayanna ahadukum al-maut imma muhsinun fala'allahu yazdad. Janganlah seseorang, kata Rasulullah SAW, berangan-angan kematian. Mengapa? Kalaupun dia itu adalah orang yang berbuat kebaikan, maka dengan dia tidak mati, masih hidup, kebaikannya ini masih bisa bertambah. Kalaupun dia orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berangan-angan mati. Kenapa? Bisa nambah pahala dengan panjang umur, ya. Tambah pahalanya, tambah kebajikannya, tambah pula nanti balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, ya. Sehingga lebih banyak bekalnya nanti di akhirat. Wa imma musiun fala'allahu yasta'tiba, ya. Apabila dia ini orang yang buruk, ya, maka mungkin saja dengan dia ini orang yang buruk, dengan tambah umurnya, panjang umurnya, dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bila seseorang kemudian dalam keadaan semacam ini, maka insyaallah umur yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dalam kebaikan. Entah dia itu orang yang baik, tambah pahalanya. Kalaupun sekarang belum baik, maka insya Allah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih panjang umur, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innal mauta amrun maktubun ala jami'il anam. Ya, kemudian beliau mengingatkan, sesungguhnya kematian ini adalah suatu perkara yang memang sudah ditentukan pada seluruh manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, siapapun, tidak pandang bulu, ya. Enggak ada orang yang kekal selama-lamanya di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua manusia, makhluk yang bernyawa pasti mati, ya. Mau tidak mau kita ini enggan, ya, pengin menghindar, enggak bisa. Harta dimiliki begitu banyak supaya tambah umurnya, supaya bisa lebih kekal, juga enggak bisa. Ya. Pasti kita akan melalui yang namanya kematian. Mau tidak mau, tahu ataupun tidak tahu, pasti yang namanya mati itu akan dirasakan oleh setiap manusia, setiap yang bernyawa, hewan, binatang, kemudian malaikat pun semuanya akan mati. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang semacam itu, ya dipersiapkan, ya. Manusia pasti akan mati. Harta yang dimiliki biar dia awet muda, terus menerus sehat wal afiat, minum obat ini dan lain sebagainya, ya tetap saja dia mati kok. sudah ada orang yang kaya yang dulu umurnya lebih lama. Ya. Mau tidak mau kita juga akan merasakan apa yang mereka rasakan. Ya. Enggak lepas. Ya. Tidak lepas. Kalau kita ini mau cari harta yang paling banyak, dulu sudah ada orang yang lebih kaya daripada kita. Ya. Walaupun kita mau cari sehat, ada orang dahulu yang lebih sehat. Ya. Kalau kita mau cari kedudukan, ada dulu orang yang punya kedudukan lebih daripada kita. Semua sudah dirasakan oleh orang-orang dahulu. Ya. Dan mereka pun sekarang kemana? Ya, di bawah tanah semuanya. Ya. Gak ada yang lebih daripada itu. Dan kita pun juga akan menuju ke sana. Wajar. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadha mahtumun bainal khas wal am. Dijelaskan bahwa sungguhnya kematian itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku baik umum maupun khusus. Ya. Orang yang baik pun mati. Jahat pun juga mati kok. Ya. Orang yang istilahnya dekat kepada Allah juga meninggal. Ya. Orang yang jauh juga meninggal. Semuanya. Rasulullah SAW meninggal pula kok. Ya. Gak ada yang lepas daripada itu. Ya. Ada malaikat Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, sekarang sudah saatnya mati. Dipukul sama Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kembali kepada Allah mengatakan, ya Allah, kamu utus saya kepada manusia yang gak mau mati. Ya, gak suka kematian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, berikan kepada Nabi Musa pilihan. Ya. Karena setiap malaikat Israel ini mau datang kepada seorang Nabi dan Rasul, harusnya minta izin, memberikan pilihan terlebih dahulu, tapi tidak dilakukan oleh malaikat Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa marah pada saat itu. Kemudian datang lagi kepada Nabi Musa, mengatakan, memberikan pilihan. Hei Musa, kamu dikasih pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kamu sentuh hewan, binatang, domba, maka kemudian setiap bulu yang kamu sentuh, kamu tambah 1 tahun. Ya, umurnya. 1 tahun. Ya. Setelah saya sentuh, berlalu masa itu, habis itu apa? Mati. Ya. Itu akhirnya, semuanya tetap mati. Kalau demikian, ya sudah dari sekarang saja. Ya. Silahkan, kasih izin sama Nabi Musa alaihissalam. Setiap Nabi dan Rasul kalau mau meninggal dikasih pilihan dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita tahu di dalam hadis Rasulullah mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kepada seorang hamba antara di dunia dan akhirat, maka hamba itu memilih akhirat. Pada saat Rasulullah masih dalam keadaan sehat walafiat, berkhutbah kepada para sahabatnya semacam itu di akhir-akhir masa Rasulullah, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar nangis. Ya. Sayyidina Abu Bakar nangis gugup ya, di masjid pada saat itu. Maka para sahabat tanya, ada apa ini Sayyidina Abu Bakar? Rasulullah cerita biasa kok kemudian menangis semacam ini. Maka ditanya, kenapa wahai Abu Bakar? Hamba itu yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Ya. Maka Sayyidina Abu Bakar lebih cerdas dalam hal ini, tahu maksud yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, tahu bahwa Rasulullah akan wafat dan memilih akhirat daripada dunia. Malaikat Israel datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, apakah sekarang atau nanti? Kasih pilihan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, ya sekarang. Ya. Semacam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekhususan kepada orang-orang yang tertentu, tetapi semuanya tetap akhirnya adalah kematian. Tidak ada yang lepas daripada itu semuanya. Wa qad sawwallahu fihi bainal qawi wal dha'if wal wadhi' wasyarif. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berlaku sama dalam permasalahan ini. Baik yang kuat maupun yang lemah, yang hina maupun yang mulia, sama bahwa mereka semuanya akan mati. Ya. Enggak ada yang berbeda. Allah paksakan kepada penguasa-penguasa. Ya, ada. Raja siapapun juga mati. Enggak ada yang kemudian karena kekuasaannya, karena kekayaannya, karena pengaruhnya, kemudian masih kekal begitu. Bukan. Ya, enggak ada. semuanya sama diperlakukan, tidak ada yang berbeda dalam permasalahan ini. Kemudian juga kepada para kaisar, ya, kepada Kisra, ya, raja-raja Persia, raja Romawi, semuanya sudah diperlakukan sama oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan mati. Kerajaan apapun, ya, adidaya bagaimanapun, presidennya, pemimpinnya, rajanya, ya, tetap semuanya menuju kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kematian itu sebagai suatu, ya, kedekatan, ya. Sehingga bagi orang-orang yang mukmin, ya, Allah jadikan kematian ini sebagai sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal, ya, akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu bagaimana hakikat ini semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kematian itu bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik sebagai suatu kerugian. Dan sungguh kerugian yang sangat besar, penyesalan yang tidak ada taranya bagi orang-orang munafik dan bagi orang-orang kafir ketika mati, ya, sudah enggak bisa kembali lagi. Mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa, undurkan, ya, kembalikan lagi kepada masa yang lalu, kita mau taubat, kita mau amal saleh. Enggak, ya. Kalaupun mereka dikembalikan, mesti yang dilakukan ya cuma itu saja. Ya kufurnya, ya munafiknya tetap enggak berubah. Nah, jadi tidak ada suatu hal yang kemudian bisa dikembalikan, dan ini adalah penyesalan yang besar bagi mereka. Maka fasubhanahu min malikin jabbarin munfaridin qahar. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini adalah raja pemaksa, yang dikatakan al-qahar itu maha pemaksa, memaksa kepada setiap hambanya. Mungkin orang pada saat ini, ya, masih merasa bahwa dirinya mengatur apa yang dia lakukan. Ya. Manusia saat ini kan merasa seperti itu, ya, bahwa dia ini yang merencanakan, dia ini yang memperhitungkan sendiri. Padahal semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, merasa bahwa apa yang dia lakukan ini kan atas rencananya dia, bukan atas rencananya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berencana begini, dia rencana begini, menentang Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat dan lain sebagainya, merasa lepas kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal semuanya, ya, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam paksaan Allah Subhanahu wa taala, akan tampak bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik zahir dan batin, pada saat orang mati dan pada saat sampai di akhir kiamat. Ya. Maka baru kemudian mereka ini merasa melihat bagaimana semua makhluk ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi yang bisa kemudian punya rencana ini, punya rencana itu, bersekongkol ini, bersekongkol itu, enggak bisa lagi sudah. Ya. Kalaupun di dunia orang masih merasa bahwa, oh, ini saya yang lakukan, ya. Padahal semuanya sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, namun manusia tidak mengetahuinya, baru mengetahuinya ketika sampai di akhirat kelak. Nah, kemudian Allah beliau jelaskan, Al Habib Abdul Haddad mengatakan, qad tawahhada bidawami wal baqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang kekal, enggak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa taala, wa tanazzaha 'anil mauti wal fana, dan Allah itu bersih daripada kematian, daripada kehancuran. Yang hancur, yang binasa itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti itu. Fa huwal awwalu bila ibtida' wal akhiru bila intihaa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha awal. Tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha akhir, tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Kalau manusia itu ada awalnya, ada akhirnya, dilahirkan, dihidupkan, ada matinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tanpa awal, tanpa akhir, ya. Kalau kita bingung, ya gak usah kita bingungkan hal semacam ini. Ya, akal kita gak nyampe ini maknanya. Ya sudah selesai. Ya, Kita enggak bisa lagi masuk kepada bagian yang lebih dalam. Kalau kita bingung dengan hal-hal semacam ini, kita yakini, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang berusaha membisikkan kepada kita pemahaman-pemahaman yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, qala azza min qail kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan binasa, hancur semuanya. Semuanya akan mati, ya. Malaikat pun mati, ya. Sampai malaikat Israel saja yang terakhir itu pun mati juga, ya. Yang menopang arsy Allah Subhanahu wa taala 8 malaikat, ya. Yang mulia al-muqarrabin itu pun mati, ya. Semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada makhluk, ya. Sedangkan makhluk ini semuanya perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah setelah mematikan semuanya, ya, malaikat Jibril, ya, malaikat Israel, ya, malaikat Israfil sendiri pun yang meniupkan sangkakala juga mati semuanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh makhluk, padahal makhluk sudah binasa, hancur semuanya, siapakah Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka kemudian Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Kerajaan ini milik siapa? Ya. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Pemaksa. Allah Subhanahu wa taala, makhluk semuanya sudah habis. Ya, maka menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Wa qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Setiap segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu binasa, illa wajhah, kecuali zat Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mempunyai hukum dan tempatnya kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu binasa. Memang ada makhluk yang tidak hancur ketika hari kiamat, ya. Seperti surga, neraka, ya, tidak akan hancur ketika hari kiamat, ya. Kemudian manusia ini ada bagian tulang ekornya, ya. Tulang ekornya yang di belakang ini juga tidak akan binasa, ya. Dengan binasanya seluruh makhluk ini, ada zat-zat yang kemudian tidak ikut binasa. Kemudian juga ruh manusia, ya. Ruh manusia ini tidak akan binasa. Tetapi bagaimana dengan ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, artinya menerima dan bisa binasa, ya. Makhluk-makhluk ini bisa binasa, kalau sudah ditentukan oleh Allah binasa, ya binasa, ya. Tapi kekal karena Allah mengekalkan, ya. Surga neraka sudah ada dan dikekalkan oleh Allah selama-lamanya. Kemudian waktu hari kiamat, ya, tidak ikut binasa, tidak ikut hancur, karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh juga semacam itu, dibuat kekal oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulang ekor manusia juga semacam itu, hingga nanti kemudian semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangkitkan, maka kemudian ruh semua ini kembali pada jasadnya masing-masing. Enggak ada yang selip, ya. Ruhnya ini masuk ke ruhnya ini, enggak ada, ya. Pasti masuk pada tempatnya masing-masing, walaupun namanya sama. Namanya fulan bin fulan bin fulan, namanya podo, semuanya sama, tapi tetap saja menunjukkan kepada zatnya masing-masing, tidak ada suatu yang salah di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat pula, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian ini akan mendapatkan balasan pahala itu nanti di yaumil qiyamah. Apa saja yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan balasannya di yaumil qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Barang siapa tersingkirkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Zuhziha ini kalau mau diartikan bukan hanya menyingkir saja. Zuhziha itu diartikan kalau batu yang besar itu kalau didorong sedikit demi sedikit itu namanya zuhziha, ya. Dipinggirkan, ya. Nah, Allah jelaskan di sini, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata. Siapa yang disingkirkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka itu adalah suatu keberuntungan. Siapa yang melakukannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang itu kemudian disingkirkan dan masuk ke dalam surga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini hanyalah tipu daya saja, ya. Sudah itu yang jelas ada, ya. Melihat akhirat loh, dunia dulu susah-susah cari harta, cari dunia supaya bisa beli rumah, enggak ada faedahnya ternyata, ya. Dulu harta kemudian buat ini dan itu loh, enggak ada, cari titel, ya, sarjana, enggak ada faedahnya sekarang, ya. Loh, enggak ada harta, sudah susah payah, ternyata hilang semuanya, enggak ada, fana semuanya, hancur binasa. Dapat mobil, dapat ini, semuanya enggak ada faedahnya, enggak ada. Yang penting apa? Amal, ya. Punya amal enggak? Ya. Enggak berlaku lagi dinar sama dirham nanti di akhirat, ya. Punya harta yang banyak, ya. Orang kalau dikatakan dalam Al-Qur'an, kalaupun punya dunia seisinya sebagai tebusan untuk supaya terbebas daripada siksa api neraka, enggak bisa, ya. Gak bisa lagi, saya mau tebus ini biar saya gak disiksa, saya kemudian minta supaya diringankan dan keluarkan masuk surga, saya punya dunia tebusannya, dunia seisinya, gak bisa, gak berlaku. Mau ditawar bagaimana dunia dan seisinya, semuanya itu seberat biji, seberat sayap nyamuk, ya, gak ada nilainya semuanya itu, ya. Semua dunia dan seisinya itu beratnya nanti di yaumil kiamah itu seperti sayap nyamuk. Bagaimana satu sayap nyamuk dijadikan sebagai tebusan dari dia masuk neraka gantinya masuk surga? Enggak ada nilainya sama sekali, ya. Maka yang bernilai nanti di yaumil kiamah adalah amalnya. Amal dari apa? Harta yang dimiliki digunakan buat sedekah, ini amal, ya. Pengaruh yang dimiliki digunakan buat ketaatan, silakan. Ilmu yang dimiliki buat taat kepada Allah, ini pengaruh. Rumah yang dimiliki bisa buat taat, pengaruh, ya. Mobil yang dimiliki bisa buat taat, pengaruh. Tapi kalau buat kerusakan, buat dirinya sendiri, buat foya-foya, semuanya akan hancur binasa dan tidak ada manfaatnya. Wa hakadha khatimatu hadzal umur fi asya' yattasil bima taqaddam wa tan'atifu alaih. Beliau kemudian menutup akhir daripada pembahasan umur yang kedua ini dengan berbagai pembahasan yang beliau sampaikan. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mauludu hatta yablughal hunsa ma amila min hasanatin kutibat li walidayh. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya anak yang dilahirkan sampai batasan baligh, ya, sampai batasan baligh, maka amal kebajikan yang dilakukan oleh anak tersebut pahalanya buat orang tua, ya. Pahalanya buat orang tua. Wa in amila sayyi'atan lam tuktab 'alaihi wala 'ala walidayh. Kalaupun berbuat suatu keburukan dari anak tersebut sampai usia baligh, maka tidak dicatat di dalam amal keburukan anak tersebut dan tidak dicatat pada orang tuanya. Ya. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak yang masih usianya belum baligh, maka insya Allah kebajikan anak tersebut orang tua dapat. Ya. Tetapi kalau keburukan nggak dicatat, buat orang tuanya nggak dicatat, juga buat anak tersebut juga tidak dicatat. Ya. ف Fa idza balaghal hunutha wajara alaihi al-qalam amara Allah subhanahu wa ta'ala al-malakain alladaini ma'ahu yahfadhanihi wa yusaddidanihi fa idza balaghal 40 sanah fil islam amanahu Allah min ath-thalath al-junun wal-judam wal-baras. Kemudian disebutkan apabila anak tersebut nanti mencapai usia baligh, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada dua malaikat untuk mencatat amal yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Jaga orang tersebut dan kemudian melihat amalan yang dilakukan, dicatat semuanya. Ya, amalan yang baik maupun amalan yang buruk, gak akan lepas. Ya, ya kita sembunyi dimanapun juga dicatat, gak ada yang lepas. Mau di kamar mandi, mau di mana saja, amalan-amalan semua yang baik maupun yang buruk dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh dua malaikat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendampingi orang tersebut. Kemudian apabila mencapai usia 40 tahun sedangkan dia alhamdulillah dalam keadaan Islam, tidak keluar daripada agama Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang tersebut tiga keamanan. Tiga keamanan. Apa saja keamanan tersebut? Aman daripada penyakit gila, kemudian al-judam, lepra, kemudian yang ketiga al-baras, yaitu belang. Ya. Insya Allah tidak akan terkena daripada tiga penyakit ini. Fa'idha balagha khamsina sanah, khaffafallahu anhu hisabahu. Apabila mencapai usia 50 tahun, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan hisabnya. Ya. Umurnya sampai 50 tahun, dalam keadaan tetap Islam, maka insya Allah diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hisabnya nanti di yaumil qiyamah. Fa'idha balagha sittina sanah. Kalau sampai umur 60 tahun, alhamdulillah dikasih panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan Islam dan imannya, razaqahullahu al-inabah ilaihi fima yuhib. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada orang tersebut sukanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah, enggak kepada yang lainnya. Apa yang diridai oleh Allah diberinya oleh kepada orang tersebut. Fa idza balagha 70 sanah, apabila telah mencapai usia 70 tahun, ya, dalam keadaan Islam, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ahabbahu ahlus sama, maka orang ini akan dicintai oleh penghuni langit. Ya. Penghuni langit cinta kepada orang tersebut karena dia tetap dalam keadaan Islam dan iman sampai usia 70 tahun. Fa idza balagha 80 sanah, apabila mencapai usia 80 tahun, qataballahu subhanahu hasanatihi wa tajawaza an sayyiatihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tulis bagi hamba ini kebajikan-kebajikannya dan Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Ya, sudah kesalahan dulu dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur 80 tahun. Ya, maka dalam keadaan iman dan Islam tidak kurang kebajikan saja yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keburukannya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha balagha 90 sanah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhar, wa syafa'ahu fi ahli baytihi, wa kana asirullahu fil ardi. Ya. Sebutkan kalau sampai umur 90 tahun, ya, sampai umur 90 tahun Islam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah hapuskan dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Dan Allah jadikan orang ini bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Ya. Allah jadikan orang ini bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Dan termasuk kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi. Ya. Sampai semacam ini kedudukannya bagi orang yang mencapai usia 90 tahun tetap dalam keadaan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza balagha ardhalal umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, apabila sampai pada usia di mana ya mencapai usia yang kemudian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini ya, sehingga jadi tidak mengenal ya. Ada masa kan, masa ardhalul umur. Ardhalul umur ini segala sesuatu yang dulunya dia ingat jadi lupa, pikun dan lain sebagainya. Maka kataballahu lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi minal khair. Maka orang ini ditulis oleh Allah kebajikan yang dulu dikerjakan waktu sehat apa? Ya. Sehatnya sukanya salat duha, ya ditulis. Dia dapat pahala salat duha terus menerus. Salat lima waktu dikerjakan, ya dikerjakan, pahalanya tetap walaupun dia pikun sudah enggak ingat sama sekali, pahala tetap diberikan oleh Allah. Puasa Ramadan, sedekah yang dulu pernah dikerjakan, ya sudah semuanya enggak berkurang sama sekali. Wa in amila sayyi'atan lam tuktab alaih. Kalaupun dulunya pernah berbuat keburukan enggak ditulis sekarang. Ya. Jadi yang ditulis cuma kebaikannya saja, keburukannya enggak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kemuliaan dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang itu tahu bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Sayang kalau kemudian seseorang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzakara hadzal hadits Syekh Ahmad bin Ali bin Abil Qasim Al-Yamani, bahwa hadis ini disebutkan oleh seorang ulama Syekh Ahmad bin Ali bin Abil Qasim Al-Yamani di dalam kitabnya yaitu Al-Arba'in yang dikumpulkan oleh beliau fi ghufrani ma taqaddama minadh-dhunubi wa ma ta'akhkhar. Dalam pembahasan yang beliau kumpulkan tentang amalan-amalan yang bisa menjadikan seseorang ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan yang terdahulu maupun ampunan yang akan datang ya. Semuanya beliau kumpulkan di antaranya ini, yaitu hadis bahwa tentang kaitannya dengan umur manusia hingga mencapai puluhan tahun tadi ya, insyaallah dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salat wa salam, yamutul mar'u ala ma asha alaihi wa yub'athu ala ma mata alaihi. Ya, sebutkan dalam hadis bahwa seseorang itu akan mati sesuai dengan kehidupannya. Kehidupannya bagaimana? Ya, dia akan mati dalam keadaan semacam itu. Kalau hidupnya dia dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah meninggalnya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila naudzubillah min dzalik dalam keadaan maksiat, ya semacam itu keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Wa yab'atsu 'ala ma mata 'alaih. Dan orang itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan dia matinya. Ya. Matinya bagaimana ya, bangkitnya nanti kayak gitu ya. Maka enggak salah kalau kita mendengar hadis bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan ihram haji maupun ihram umrah, maka nanti dibangkitkan dalam keadaan talbiyah ya. Dalam bangkit dalam keadaan talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda ya, suara ini nanti bakal ada ya. Ada orang-orang nanti di mobil kiamah lagi bingung, dia mau haji malahan. Ya. Dia malah talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa mereka mendapatkan kekhususan tersendiri. Orang yang mati dalam keadaan syahid, ya, dalam keadaan nanti di mobil kiamah bangkitnya ya seperti itu. Ya, lukanya tetap seperti itu. Hanya saja darahnya warnanya merah tapi baunya bau misik, ya, kasturi, ya. Semacam itu keadaannya. Tapi na'udzubillah min dalik ya, kalau ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyelamatkan kita daripada perbuatan semacam itu. Dan disebutkan dalam hadis, "Idza aradallahu bil 'abdi khairan ghassalahu, qila wa ma ghusluhu, qala an yuwaffiqahu Allahu li 'amalin salihin qabla mautihi." Al hadis ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan sucikan hamba ini ya. Akan basuh hamba ini, akan dimandikan hamba ini. Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana orang itu disucikan, dimandikan, dibersihkan?" Qala Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya taufik kepada hamba ini dengan amalan-amalan yang soleh sebelum dia mati. Sebelum dia mati diberinya oleh Allah taufik untuk amal soleh ini. Ini nanti akan menghapus sebelum-sebelumnya. Yang kemudian kesalahan yang sebelumnya ini hilang semuanya. Yang terakhir ini kan yang baik. Ya sudah, dianggap baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu kan innal a'mal bil khawatim, ya, bahwa amal itu tergantung daripada akhirnya bagaimana. Kalau akhirnya baik, ya sudah dianggap baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau akhirnya buruk, na'udzubillah min dzalik, ya. Kalau Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba ini di akhir umurnya diberinya taufik oleh Allah untuk amal saleh, sehingga dianggap akhirnya baik, ya, yang lain ya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salam wa qad marra alaihi bi janazatin mustarih wa mustarah minhu. Qalu ya Rasulullah mal mustarih wa mal mustarah minhu. Ketika ada jenazah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan mustarih wa mustarah minhu. Ya. Maka para sahabat tanya, apa maksud daripada kata-kata ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, al-abdu al-mu'min yastarihu min ta'abid dunya wa azaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang mukmin, mustarih itu artinya kalau bahasa Indonesianya merasa tenang, merasa tenteram, lego istilahnya, ya, menjadi lego dia ini, ya. Maka para sahabat tanya, ya, apa maksud kata ini? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang hamba yang mukmin kalau sudah meninggal dia merasa lego dari susahnya dunia, ya, susahnya dunia, penyakit, ya, gangguan-gangguan yang ada di dunia ini, ya, sudah lepas dari semua kesulitannya, masuk menuju rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, dia gak akan merasa susah, senang, ya, dengan dia orang yang kemudian hamba yang mukmin merasa senang, merasa tenteram, telah terlepaskan daripada berbagai kesulitan kehidupan dunia menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kata mustarah minhu, al-fajr yastarihu minhu al-ibad wal-bilad wal-syajar wal-dawab. Sedangkan orang yang fajir, yang merasa lego itu bukan orang yang fajirnya. Tapi siapa? Hamba-hamba yang lain, negeri-negeri ini, tempat-tempat di dunia, pohon-pohonan, binatang-binatang, makhluk yang ada di alam semesta ini, lego kalau ada orang fajir mati. Ya. Ada orang fasik mati, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena dunia ya juga merasa susah dengan adanya orang yang fajir, orang yang fasik. Ya. Orang yang fasik, yang buruk perbuatannya, yang selalu maksiat, orang-orang yang musyrik, yang lego itu bukan dianya, bukan orangnya kalau mati. Ya. Tapi yang lego itu ya semua alam semesta ini, alhamdulillah dia mati. Ya. Karena apa? Karena sudah enggak mendapatkan kesulitan dari orang tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang mukmin, dia itu merasa lego, alhamdulillah sudah kesulitan dunia sudah terangkat menuju rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam satu riwayat, waqala sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, ya Abi Dzar, inna dunya sijnul mu'min wal qabru aminahu, ya, wal jannatu masiruhu, ya Abi Dzar, inna dunya jannatul kafir wal qabru adabuhu wan naru masiruhu. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya dunia itu penjaranya orang mukmin, ya, dan kubur itu adalah tempat amannya bagi dia. Malah kuburnya tempat amannya. Dunia yang segini luasnya penjara. Ya, penjaranya orang mukmin. Masuk kubur 1x2 meter malah tempat amannya. Ya, sebaliknya ini malahan. Ya, kenapa? Ya, ini di dalamnya luas sepandang mata memandang. Ya, panjang sekali. Ya. Tempatnya luas, nikmat di kubur, lebih nikmat daripada di atas dunia. Sebaliknya bagi orang-orang yang mukmin keadaannya malah seperti ini dia. Wal jannatu masiruhu, surga itu tempat kembalinya bagi orang-orang yang mukmin. Sebaliknya, sesungguhnya dunia itu adalah surganya orang-orang kafir. Kubur itu tempat siksanya. Ya sudah, masuk kubur 1x2 meter tambah sempit. Ya, daripada sebelumnya siksa terus menerus, wanaru masiruhu, dan neraka itu akan menjadi tempat kembalinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam sampai akhir hayat kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.